Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Wa an ummi Adiyata radhiyallahu ta'ala anha qalat kunna la na'uddu al-kudrata was-suhrata ba'da at-tahri shay'an. Dari Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha berkata, Ummu Athiyah namanya Nusaybah wa dhamm an-nun wa fath as-sin al-muhmal wa sukun al-muthanna tahti wa fath al-muhala bint Ka'b. Ummu Athiyah siapa namanya? Nusaybah binti Ka'b. Qila bintul Harth al-Ansari. Ada yang mengatakan bintul Harth al-Ansari. Bayatin Nabi SAW. Beliau pernah membayat Nabi SAW. Kanat min kibar sahabiyat. Ummu Athiyah, Nusaybah, beliau termasuk kibar sahabiyat. Jadi para sahabat Rasul yang dari kalangan wanita yang sudah tua, yang sudah kibar. Ya. Maka taghzu ma'an Nabi SAW wa tumaridul mardha wa tadawil jarha. Beliau ikut perang bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merawat yang sakit, mengobati yang sakit. Jadi boleh perempuan dalam keadaan darurat ikut perang mengobati laki-laki. Karena yang sakit siapa? Yang perang siapa? Laki atau perempuan? Laki lah, yang megang senjata, panah, tombak, pedang, apa semua. Itu apa? Laki? Laki. Dirawat oleh perempuan. Boleh ya boleh. Kondisinya darurat seperti itu. Tidak mengapa. Qalat kunna la na'uddu al-kudrah ay ma huwa bilawni al-ma' al-wasakh al-kadr. Kita tidak menganggap al-kudrah, kudrah itu cairan, cairan yang kotor. Was-suhrah, suhrah itu cairan juga. Kayak nanah, nanah. Suhrah itu kayak nanah. Ya, isfirar. والماء الذي تراه المرأة الصديقة سيعلوه صفرة الصرار. Ini setelah dia bersih dari haid. Artinya misalkan dia 6 hari atau 7 hari sudah bersih dari haid, tapi keluar cairan itu, paham gak? Kotoran itu, ini gak dianggap apa? Haid. Artinya bukan haid, yaitu tetap bersih dianggapnya, paham gak? Bukan dianggap haid. Berapa hari Mas Alang? Berapa hari? Mas Alang? Ibrahim? 6 hari atau 7 hari? Itu penting. Ya. Artinya setelah masuk hari ke-8, walaupun keluar cairan, mau dia warna merah, mau hitam atau kotoran atau apa saja, itu enggak dianggap sebagai haid. Sholat boleh enggak, Pik? Boleh. Paham? Nah, ini penting. Jangan bingung ini kok udah 7 hari keluar cairan. Ya enggak apa-apa udah. Enggak dianggap yang seperti itu. Enggak usah bingung. Yang jelas dia sudah bersih selama 7 hari atau 6 hari. Bukan dianggap sebagai haid. Qauluha kunna qad ikhtalafa fil ulama. Ucapan Ummu Athiyah qaul kunna, ya. Para ulama berselisih pendapat. Fakilau hukum rafa' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ini hukumnya marfu', disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya normal kun Nabi zaman ini sama ilmi fa yakun taqraran minhu. Karena yang dimaksud dengan kunna, kalau disebut zaman Rasulullah SAW, maka disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW. Ini dianggapnya sebagai sunnah takrir. Wahada rayul Bukhari wa ghairi. Dan ini pendapatnya Imam Bukhari dan yang lainnya. Min ulama al-hadith wa yakunu hujjah. Sehingga dijadikan sebagai hujjah. Wa huwa dalil ala annahu la hukma lima laysa bidamil ghalidin aswad ya'rifu yu'rafu. Wala yu'addu haidan pada antara al-qassah. Ya, bukan kisah tapi qassah. Bifatil qaf. Tasydid as-sad al-muhmalah. Ya, dalil annahu la hukma lima laysa bidamin ghalidin aswad yu'raf. Artinya kalau ada cairan yang itu bukan cairan darah haid, ya hitam kental, maka enggak dianggap sebagai apa? Enggak dianggap sebagai haid. Ya, mafhum ada. Qila innahu syai'un kal khayt al-abyad yakhruj min ar-rahim ba'da al-inqita'i ad-dam aw ba'da al-jawfu wa yakhruj ma yukhsha bihi ar-rahim jaf mafhum qila ba'da at-tahr ay bi ahad al-amrayn anna qablahu ta'ud al-kudra wa as-sufra shay'an ay haydan wa fi khilaf bain al-ulama ma'ruf fil furu'. Ya, mau cairan hitam atau cairan darah atau cairan kuning atau apa saja, setelah selesai haid maka tidak dianggap haid. Ya, maka itu tetap bersih suci. Setelah itu dia harus mandi apa? Suci, bersuci, mandi junub, mandi haid setelah haid. Mafhum ada? Nah, kalau misalnya keluar darah lagi, itu dianggap sebagai apa? Darah istihadhah. Allahu a'lam bishawab.